Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabaat. Berikutnya yang menjadi naibul fa'il, yang menggantikan fa'il setelah al-maf'ul bih, kemudian dzarab, dan juga jar majrur. Nama yang sahih apa? Majrurnya saja, bukan huruf jarnya. Nah, yang terakhir adalah al-masdar alias maf'ul mutlak. Ya. Wa qawluhu al-masdar ila akhir nahu duriba. Duriba dorbul amir, duriba dorbatan, fakullun min nafkhatun. Ini nafkhatun contoh yang dibawakan oleh muallif, ya. Ini contoh yang dibawakan oleh muallif. Fa'idha nafkha, fa'idha nufikha fisur nafkhatun wahidah. Nafkhatun itu awalnya adalah maf'ul mutlak atau disebut masdar. Ya, berarti fa'ilnya dibuang di situ, fa'ilnya malaikat yang meniup sangkakala. Siapa namanya? Israfil. Nah, takdirnya ini kalau kita takdirkan fa'ida nafakha Israfilu fi suri, ya, nafakha masdarnya nafkhatan wahidah. Nafkhatan wahidah. Berarti aslinya itu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang menunjukkan kepada makna apa? Hah? Adad, jumlah, adad, ya, bukan litaukid, nafkhatan wahidah. Nah, Israfilnya fa'il dibuang, maka fa'idha nufikha fi suri nafkhatun, nafkhatun menjadi naibul fa'il. Ya, karena kalau kita katakan, mana naibul fa'ilnya dari nufikha, domir mustatir, takdiru huwa, huwanya kembali ke mana? Ya, apabila ditiup. Ya, apa? Ya, kalau mau nufikha asuru. Ya, nufikha asuru. Asur ditiup, tapi tidak demikian. Maka masdarnya yang menjadi naibul fa'il. Nafkhatun wahidah. Ya, sama juga seperti contoh duriba darbul amir. Ya. Nah, ini berarti takdirnya daraba Zaidun amron darbal amir, begitu. Ya. Maka duriba dorbul amir. Taib. Duriba dorbatan. Fakulun min nafkhatun wa dorbun wa dorbatan masdarun wa huwa naibu fa'ilin. Dan dia adalah naibul fa'il. Wa qawlu wa la yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Kemudian kata Al-Hattabi, dan tidak ada yang menggantikan fa'il selain maf'ul bih dengan keberadaan maf'ul bih. Dominannya demikian. Artinya kalau terkumpul itu empat semua, dzaraf, jar majrur, maf'ul mutlak, ada maf'ul bih, kemudian fa'il yang dibuang, siapa yang berhak menjadi naibul fa'il? Yang paling berhak adalah maf'ul bih. Ya. Kalau maf'ul bihnya ada, kecuali maf'ul bihnya enggak ada, baru masing-masing tadi gantian siapa yang jadi naibul fa'ilnya. Tabarakallahu fik. Naam. Qala asyarih ay annahu idza wujida ma'al maf'uli bihi ghairuhu mimma yanubu 'anil fa'ili, yaitu apabila terdapat selain maf'ul bih ma'al maf'ul bih. Ya, bersamaan dengan adanya maf'ul bih juga. Selain dari maf'ul bih, dari hal-hal yang dapat menggantikan fa'il. Ya. Ta'ayyana huwa, maka jelaslah ia, yaitu si maf'ul bih, liniyabatin. Ya. Liniyabati, untuk menggantikan ya fa'il, lisyiddati syibhihi bil fa'il, karena sangat kuat keserupaan dia dengan fa'il. Ya, sangat kuat keserupaan maf'ul bih dengan fa'il, maka dia duluan yang paling berhak. Taibarakallahu fik. Ya. keserupaan dengan fa'il dalam hal apa? Fi tawakkufi al-fi'li, fi tawakkufi al-fi'li alaihi, karena bergantungnya fi'il kepadanya. Ya, fi'il itu bergantung kepadanya. Artikan fi'il awalnya bergantung dengan fa'il. Nah, terkadang juga demikian, maf'ul juga dibutuhkan. Ya, maf'ul itu juga dibutuhkan oleh fi'il. Maka seakan-akan fi'il juga butuh dia. Fa'inna adarba masalan, sebagaimana contoh. Ya, contohnya tadi apa? Duriba dorbul amir. Duriba dorbatan. Fa inna ad-darba masalan kama annahu la yumkinu ta'kiluhu bila daribin, ya sebagaimana tidak mungkin dia apa namanya ta'kiluhu ini dipahami, ya tidak mungkin dipahami tanpa adanya darib. Ad-darb, ya suatu tindakan pemukulan itu tidaklah dipahami tanpa adanya sang pemukul. Kadzalika la yumkin ta'kiluhu bima bila madrubin. Demikian pula ya, sulit dipahami juga ada namanya kejadian pemukulan tanpa adanya al-madrub, tanpa adanya madrubin. Ya, orang yang dipukul korban. Bikhilafi sa'iril mafa'ili, berbeda dengan seluruh maf'ul-maf'ul yang lain. Fa'in, ya maf'ul-maf'uli ajli, maf'ul ma'ah, ya. Berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lain. Fa'innaha laysat bihadihi sifati, maka maf'ul-maf'ul yang lain tidak seperti sifat yang ada pada sifat maf'ul bih. Fa'idha kulta duriba zaidun yaumal jumu'ati amamal amiri darban syadidan fi darihi ta'ayyana fi hadal misali zaidun linniyabati. Nah, apabila Anda katakan, ini semua empat-empatnya ada nih. Empat-empat dari naibul fa'il semua. Ada maf'ul bih, ada jar majrur, dzaraf, dan juga maf'ul mutlak, masdar. Ya, duriba zaidun. Ini aslinya doroba amrun zaidan. Begitu kan. Duriba Zaidun yaumal jumu'ati. Nah, yaumal jumu'ah masdar. Apa? Dzaraf. Dia tetap mansub. Amam yaumal jumu'ati. Ya, dzaraf apa ini? Makan. Zaman. Amamal amiri. Dzaraf makan. Ya, dorban syadidan maf'ul mutlaq. Fi darihi jar majrur. Semuanya berhak jadi naibul fa'il ya. Nah, namun yang paling berhak di sini adalah maf'ul bi. Alasannya kenapa? Tadi yang beliau sebutkan. Li syiddati syibhihi bil fa'il fi tawaqqufi al fi'li alaihi. Gitu. Karena dia sangat serupa dengan fa'il dan karena ketergantungan fi'il kepada dia. Ya. Baik. Ta'ayyana fi hadzal misal Zaidun linniyabati. Maka jelaslah ya, di contoh seperti ini Zaidun itu sebagai pengganti dari fa'il. Dialah naibul fa'il. Hadza madzhabu Sibawaihi wa man tabi'ahu. Inilah madzhab Sibawaih dan ulama-ulama yang mengikuti beliau. Wa dhahabal kufiyuna, ulama-ulama ahli Kufah, ulama nahwu ahli Kufah kufiyun juga berpendapat ila jawazi inabati ghairihi ma'a wujudihi. Namun ulama-ulama Kufah, ya, ulama-ulama nahwu yang ada di Kufah, mereka zahaba, mereka berpendapat ila jawaz, akan kebolehan inabati ghairih, ya, bahwa selain maf'ul bih itu boleh menggantikan maf'ul fa'il ma'a wujudihi, walaupun ada keberadaan si maf'ul bih mutlaqan, secara mutlaq. Falaka fil misali al-mutaqaddim, maka boleh bagi Anda pada contoh yang tadi, yang duriba Zaidun yaumal jumu'ati amamal amiri darban syadih dan fidarih antuniba zarfu zaman manabal fa'iri. Boleh Anda tempatkan si zarf zaman, Anda tempatkan itu, ya, dia menggantikan pada posisi fa'il. Fatakul duriba Zaidun yaumal jumu'ah, duriba Zaidan, Zaidannya tetap sebagai maf'ul mutlaq, maf'ulun bi. Yaumul Jumu'ah, berarti Yaumul Jumu'ah berubah dia menjadi apa? Naibul Fa'il. Biraf'i yaumin, dengan dirafakan yaumul jum'ah. Wahakadha zarful makan, demikian pula zarful makan. Berarti boleh juga nih, madhab kufiyun. Duriba zaidan yaumal jum'ati amamul amiri. Nah, amamu al-amiri. Berarti amamu sebagai naibul fa'il. Wal masdaru, boleh juga masdar. Berarti kita katakan, duriba zaidan yaumal jum'ati amamal amiri darbun syadidun. Nah, ini madhab kufiyun. Berarti darbun apa? Naibul fa'il. Syadidun apa? Nah. Taib. Wal jar wal majrur. Ah, boleh juga. Jar majrurnya aja, majrurnya aja yang jadi naibul fa'il. Berarti duriba zaidan yauma al-jumu'ati amama al-amiri darban syadidan fi darihi. Mana naibul fa'ilnya? Fi darihi. Ahsantum. Udah ngerti sini ya? Wah, wow, udah mantap deh, udah lewat ajrumiyah berarti ya. Kan di ajrumiyah enggak ada ini ya? Enggak ada. Cuman taunya maf'ulun bih aja yang bisa jadi naibul fa'il ya. Wih, muslim udah ngerti sekarang dia. Kata muslim udah enggak ape nih, udah ngerti aneh. Ya. Ini tapi pendapat siapa muslim? Hah? Pendapat siapa? Kufiyun. Kalau pendapatnya si bawah ya apa? Enggak bisa kalau ada maf'ul bih, ya maf'ul bih. Kenapa? Alasannya tadi apa? Li syiddati syibihi bil fa'il fi tawaqqufi al fi'li 'alaihi. Wa hadha huwa sahihu. Nah, ini yang dibenarkan oleh Asy-Syarih, Syekh Ahmad Sabit, dan inilah yang tepat. Li anna inayatal mutakallimi qad takunu bi ina li anna inayatal mutakallimi qad takunu bi inabati ghairihi ma'a wujudihi. Ya, karena inayah, fokus perhatian orang yang berbicara terkadang itu dengan menggantikan selain dari naibul fa'il ma'a wujudihi, walaupun ada keberadaan si maf'ul bih tadi. Ya, dengan selain naibul maf'ul bih jadi naibul fa'il. Wa ila hadza, maka berdasarkan hal ini asyara al-musannifu biqaulih ghaliban. Musannif yaitu siapa? Al-Hattabi, penulis Al-Mutamimah, mengisyaratkan dengan pendapat perkataan beliau ghaliban. Wala yanubu ghairu maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban, umumnya demikian. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Malikin wallahu a'lam. Ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya wallahu a'lam. Nah, taib. Nah, ini terakhir dari naibul fa'il. Qala wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan lisnaini ju'ila ahaduhuma naiban 'anil fa'ili wa yunsabu as-sani nahu utiya Zaidun dirhaman. Ini antum sudah paham. Sudah pernah waktu itu saya berikan contoh dan penjelasan. Masih ingat enggak pada bab fi'il yang memaf'ulkan dua maf'ul, semisal zanna wa akhwatuha dan juga a'ta wa akhwatuha. Ya. Baik. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan lisnain, kata beliau. Apabila fi'ilnya muta'addi dengan dua maf'ul, ju'ila ahaduhuma, maka dijadikan salah satu dari dua maf'ul tadi naiban 'anil fa'il. Maf'ul yang mana yang jadi naibul fa'il? Maf'ul awal apa maf'ul tsani? Maf'ul awal. Wa yunsabu as-tsani, dan yang maf'ul yang tsani tetap dinasabkan sebagai maf'ulun B. Ya, maf'ul B, bukan maf'ul tsani lagi. Kan maf'ul awal udah jadi naibul fa'il. Fokus rezeki. Nah. Nahu utiya Zaidun dirhaman. Berarti fa'ilnya dihadap tuh. A'ta amrun Zaidan dirhaman. Kan begitu. A'ta amrun, si Amr memberikan Zaidan dirham, memberikan Zaid satu dirham, dibuang fa'ilnya karena si Amr mau ikhlas, enggak mau diperlihatkan nama dia. Maka utiya Zaidun dirhaman. Zaidan yang tadinya maf'ul bih menjadi naibul fa'il, dan dirhaman yang tadinya maf'ul tsani tetap jadi maf'ul bih. Qala Asy-Syari wa qawluhu utiya Zaidun dirhaman, فَزَيْدٌ نَائِبُ فَاعِلٍ وَهُوَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ وَدِرْهَمًا مَفْعُولٌ ثَانٍ وَلَكَ أَنْ تَعْكِسَ فَتَ. Boleh bagi Anda untuk membalik. فَتَقُولُ أُؤْتِيَ زَيْدًا dirhamun. Boleh u'tiya zaidan dirhamun. Ya, satu dirham diberikan kepada Zaid. Fa zaidan maf'ulun awal. Ya, Zaid berarti dia maf'ul awal, wa dirham naibu fa'ilin wa huwa al-maf'ul tsani. Boleh juga. Wal awwalu aula. Namun yang pertama yang lebih bagus. Ya. Maf'ul bih yang awal itulah yang berhak untuk dijadikan sebagai naibul fa'il. Wa mahallu jawazi inabati ayyil maf'ulaini idza umina al-labsu. Nah, wa mahal jawazi. Jadi kapan posisi itu diperbolehkan inabah menggantikan mana saja dari dua maf'ul bih yang ada di a'ta wa akhwatuha ataupun zanna wa akhwatuha itu, ya, kapan sih maf'ul awal atau maf'ul tsani kita jadikan? Boleh-boleh aja maf'ul tsani antum jadikan naibul fa'il, maf'ul awal atau maf'ul bih. Seperti contoh tadi, a'ta amrun zaidan dirhaman, antum katakan u'tiya zaidan dirhamun. Kan sama aja. Ya. Nah, apabila kapan itu boleh kita balik-balik? Idza umina al-labsu. Ya, apabila aman dari al-labas. Apa itu al-labas? Kesamaran, kerancuan. Bi'an urifa al-akhidu minal ma'khudi. Yaitu dengan diketahui siapa sang pemberi dari siapa yang ma'khud, yang diberi. Ya, siapa yang ngambil dan siapa yang diambil gitu. Kama fi hadzal misali. Sebagaimana dalam contoh ini. Fa'in hasola labsun. Namun apabila terjadi labas, terjadi kesamaran kalau antum bolak-balik maf'ul awal maf'ul tsani yang dijadikan naibul fa'il, bi allam yu'raf al-akhidhu minal ma'khudhi, yaitu dengan diketahui siapa yang ngambil dari dengan siapa yang diambil. Ya, nahu a'taitu zaidan amron. Nah, itu lihat, ini kan awalnya ada fa'ilnya nih, belum dibuang. Aku memberikan, ya, zaidan amron, memberikan Zaid kepada Amr. Zaidnya misalkan budak gitu kan. A'taitu Zaidan Amron. Lihat, perhatikan. Kalau antum u'tiya Zaidun Amron, kan aku memberikan Zaid kepada Amr. Jadi yang dihibahkan si Zaid. Nah, ya, bisa dipahami sini? Nah, yang dihibahkan si Zaid diberikan kepada Amr. Kalau antum balik-balik, u'tiya amrun zaidan, berarti si Amr yang diberikan pada Zaid, kebalik. Paham enggak? Nah, kalau kayak begini, enggak aman dari labas, wajaba inabatul awwali. Maka wajib yang menggantikan fa'il, atau yang diharuskan menjadi naibul fa'il, maf'ul awwal. Fataqulu, u'tiya zaidun amron. Wala yajuzu inabatus tsani. Enggak boleh. Ya, yang kedua menggantikan fa'il. Li'alla yahsula labsun, supaya tidak terjadi labas, kesamaran. Bi ayyatawahama annahu akhidun wa huwa ma'khudun, yaitu dengan nanti ada asumsi bahwa dialah yang mengambil padahal dialah yang diambil. Ya. Li anna kulla wahidin minhuma, karena salah satu dari keduanya si Zaid dan Amr, yasluhu ayyakuna akhidan bi khilafil awal. Ya, dia layak, dia bisa saja menjadi pihak yang akhid, yang mengambil, yang diberi gitu. Ya. Berbeda dengan contoh yang pertama, yang pertama tadi apa? U'tiya Zaidan dirhamun atau u'tiya Zaidun dirhaman. Wadih di sini. Jelas? Baik. Nah, berarti selesai bab naibul fa'il. Ya. Kesimpulannya silakan murojaah. Ya. Silakan murojaah. Ada yang mau ditanya di naibul fa'il ini sebelum kita masuk ke bab mubtada khabar? Ayo, yang iskal. Mantok, mantok. Ada yang tanya enggak? Hah? Wih, wali mah gitu. Baru datang langsung paham. Bajunya baju hari Sabtu tuh. Hah? Oh, beda lagi. Oh, dia punya baju warna yang sama, mungkin 11 kali. Masya Allah. Brexit. Ayo lagi yang lain tanya. Bima, ngerti nggak? Ngerti. Ada yang masih belum jelas. Faza, Faza. Indah kesuali Faza. Hati sualan. Nah, Faza. Ada pertanyaan nggak? Dio, Dio. Hah? Belum paham? Ngerti nggak? Bibit. Bibit. Wow, bibit topinya. Tapi orang-orang Harokiyun. Afghanistan. Ya, bergerak kan Haroki. Hai barakallahu fikum. Hai kalau enggak kita lanjut masuk ke babul mubtada wal khabar. Babul mubtada wal khabar. Oh iya, sebelum lanjut saya kan sering nerangin ya. Ini domir fasol gitu kan. Mungkin santri yang lama paham. Nah, santri yang baru opo iku domir fasol gitu ya. Nah. Nah, dipersyaratkan domir fasol itu cuman pemisah. Misalkan saya katakan kana Zaidun huwa qaiman. Ya, kana Zaidun huwa qaiman. Begitu. Misalkan. Taib. Berarti huwanya itu seakan-akan enggak ada. Dia pemisah aja. Dia domir. Nah, yustarat fi domir fasal arba'atu syurut. Nah, ada empat kapan domir fasal itu bisa menjadi domir. Domir itu menjadi domir fasal di empat syarat. Al-awwal ayaqa'a bainal mubtada' wal khabar. Aw ma asluhuma dalik. Ya. Ayaqa'a bainal mubtada' wal khabar. Nah, ini yang pertama. Ini sebelum kita masuk ke mubtada khabar ya. Tulisannya gede-gede amat nih. Qala yakilu. Nah, tidur siang. Kalau dorot itu kentut yang bunyi. Ya. Yadritu. Tabawwala. Apa ini? Hah? Kencing. Kuhlun celak ya. Nah, al-awwal syarat yang pertama domir fasal ayaqa bainal mubtada wal khabar. Wal khabar dan yang aslinya dari mubtada khabar berarti apa? Kana wa akhwatuha inna wa akhwatuha. Nah, asyartu as-sani ayakuna al-asmani alladani yaqa'u bainahuma ma'arifatain. Ya. Jadi dua isim yang terletak di antar domir fasal keduanya mesti domir ma'rifah. Ya. Domir ma'rifah. Misal saya katakan inna Zaidan huwa al-muntaliku. Al-muntalik. Nah, berarti huwanya ini domir fasal. Kenapa? Karena dia diapit oleh dua isim al-asmani, dua isim al-isman ya. Ayakuna al-ismani alladani yaqa'u bainahuma ma'rifatain. Ya. Atau yang satu ma'rifah haqiqah, yang satu lagi yusbih al-ma'rifah. Ya, yusbih al-ma'rifah. Taib. As-salis. Ya, ayakuna domirul fasal ala sigoti domirul rofa. Ya, ayakuna domir fasal ala sigoti arrofa. Nih, huwa tuh. Ya, sigoh rofa. Nah, syarat yang keempat, an yutabiqa ma qablahu fil ghaibah awil hudur fil ifrat awit tasniyah awil jama' ayutabiq ma qablahu. Dia sesuai dengan yang sebelumnya. Apakah domir goib, apakah masalah goibah, ketidakhadiran atau kehadiran, atau mufrad, tasniyah, dan jama'. Ya. Taib. Misalkan di Al-Quran, kunta anta ar-raqiba alaihim. Nih. Kunta anta, cocok kan, jangan kunta huwa. Ya, ar-raqib. Kunta anta ar-raqibah alaihim. Ya, baik. Cocok itu. Anta kan lil khitab. Nah. Atau yang di Al-Qur'an apa? Inna nahnu nazzalna dzikra, gitu ya. Atau inna la nahnu safun. Nah, itu empat syarat dari dhamir fasl. Ya, singkat aja itu. Yang contoh dari yang kedua apa? Mana? Dia diapit di antara dua isim ma'rifah. Ayakuna al ismani alladhani yaqa'u bainahuma ma'rifatain. Itu. Ayakuna al ismani alladain ayakuna al ismani bukan alladaini. Alladhani. Ayakuna al ismani alladhani yaqa'u bainahuma ma'rifatain. Baik, sudah. Sekarang kita masuk babul mubtada khabar. Sedikit penjelasan dari domir fasl, ya. Mudah-mudahan enggak keder lagi kalau ketemu domir fasl. Qala al-mubtada wa huwa al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafdhiyah. Ini sama definisi dengan definisi siapa ini? Ibnu Ajurram. Ya. Sama dengan definisi Ibnu Ajurram. Had ya, kata Asy-Syarih, hadza huwa an-naw'u as-salis ar-rabi. Ini enggak perlu saya jelasin lagi ya, di Ajurumiyah sudah di syarahnya apa yang kita kaji kemarin selesai. Al-Mumti sudah, antum sudah murojaah juga. Hadza huwa an-naw'u as-salis war-rabi min al-marfu'at. Jadi digabung. Mubtada khobar. Ya. Jadi yang ketiga dan keempat setelah fa'il, naibul fa'il, sekarang mubtada khabar. Wa jama'ahuma fi babin wahidin, dan beliau menggabungkan keduanya mubtada khabar dalam satu bab. Kenapa? Ya, li talazumihima ghaliban. Karena talazum, korelasi, berkorelasi keduanya. Ada mubtada, ada khabar, ghaliban kebanyakan demikian. Berarti nanti ada dong yang mubtada enggak ada khabar, ada. Ya, nanti yang disebut dengan mubtada sadda musaddal khabar. Mubtada yang sudah punya isim marfu, yang isim marfu-nya tadi sudah menutupi khabarnya. Artinya isim marfu dari mubtada bukan khabar dari mubtada, ma'mul dari mubtada. Mubtadanya beramal amal fi'il. Ya. Mubtadanya beramal amal fi'il. Waduh, helm 6 juta memantok dibawa ke dalam. Aduh. Taruh situ aja, enggak kehujanan kok. Enggak, wah elah. Helm cetok 80 ribu aja. Aduh. Ya, lanjut lagi. Nah. Bi khilafil fa'il wa na'ibihi. Fa innahuma la yajtami'an. Berbeda dengan fa'il dan naibul fa'il, karena keduanya enggak mungkin bersatu. Kalau ada fa'il ya enggak ada naibul fa'il. Ada naibul fa'il, enggak ada fa'il, tapi ada mubtada, ada khobar. Umumnya demikian. Talazum. Namun goliban umumnya, karena terkadang ada mubtada tanpa khobar. Jadi kalau ada orang yang ngerayu akhwat, ya, anti ana dengan anti bagaikan mubtada khobar, di mana tidak ada mubtada kecuali ada khobar. Nah itu ikhwannya baru belajar ajrumiyah itu. Nah, dia belum belajar mutamimah itu dan alfiyah. Kalau akhwat yang ngerti, ngerti alfiyah. Ada tahu mubtada yang enggak butuh khobar, mubtada sadda musaddal khobar. Nah itu. Keok ikhwannya. Taib. Nah, dia perhatikan nih. Wa min ghairi al-ghalib, dan di antara yang di luar keumuman, keumumannya tadi apa? Talazum. Adanya korelasi yang kuat, ya. Berkaitan terus antara mubtada dan khobar, itu keumuman. Namun di luar keumuman, ayyakunal mubtada'u wasfan. Mubtada'nya berupa wasaf, sifat. Kalau wasaf berarti apa? Isim fa'il atau isim maf'ul, mubtada'nya. Lahu marfu'un, dan mubtada'nya punya marfu', berarti nanti dia punya fa'il dan atau na'ibul fa'il yang menjadi ma'mul dari mubtada'. Yasuddu masadal khobar, yang nanti si ma'mul dari mubtada', isim sifah tadi, yaitu misalkan isim fa'il, dia menutupi posisi khobar. Artinya dengan keberadaan si marfu dari mubtada, ya, yang isim fa'il dari mubtada, mubtadanya beramal-amal fi'il, ya, misalkan. Nah, si mubtadanya punya fa'il. Fa'il dari mubtada itu sudah menutupi khobar. Dengan keberadaan dia, khobar gak dibutuhkan lagi, gitu. Paham gak sini? Ya. Nahu qa'imun zaidun, perhatikan. Qa'imun mubtada. Kenapa boleh? Qa'imun, lihat, qa'imunnya di situ isim sifah. Dia isim sifah. Kalau isim sifah berarti dia isim fa'il atau isim maf'ul, isim fa'il. Dia berarti beramal, amal fi'il. Berarti dia punya fa'il. Nah, zaidun di situ fa'ilnya. Hamzahnya istifham. Ya. Kenapa di sini? Ya, saya mau tanya sini. Bibit, kenapa kok imun kok boleh mubtadanya nakiroh? Kan mubtada dia mesti ma'rifah bibit. Tapi di sini kok mubtada boleh nakiroh? Kenapa bibit? Hah? Ahsanta. Karena diawali oleh istifham. Woi bibit. Gak percuma jualan kitab. Kalau tahu nih, ini kebanyakan tukang kitab itu cuma tahu judul kitab, tapi gak tahu isinya apa. Bibit jangan kayak gitu. Kalau ditanya, tahkiknya bagusan mana? Oh, bagus ini. Baca dia. Oh, ini ada sakotnya nih. Dia baca berarti. Karena tukang kitab kebanyakan kagak ngerti. Dia taunya cuma judulnya dan diskonnya berapa. Bibit ya? Kalau bibit insya Allah ntar gak kayak gitu dia. Satu kitab dia irob semua. Gak tau ada. Bodo amat loh, orang Cina kayak Kamerun kayak. Harusnya kan gak bisa baca kitab. Ya rindah. Orang Kamerun kayak Cina kayak. Mana lagi tadi? Naam. Aqaimun Zaidun. Apakah Zaid berdiri? Kama sayati, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Berarti di sini mubtada si qaimun dia enggak butuh khobar. Zaidunnya sebagai khobar? Bukan. Sebagai apa? Fa'il dari qaimun. Nah, ini berarti. Ya, berarti terbantahkanlah ikhwan gombal yang mau merayu akhwat, ya. Anti bagaikan khobar bagi ana gitu. Sebagaimana mubtada dia tidak bisa tanpa adanya khabar gitu. Wa qawlu wal mubtada huwa al ismu al marfu, ya, isim ai ila akhir al mubtada lugatan. Nah, mubtada itu secara istilah apa sih? Ma yabtadi'u bihi al kalam, ya, yang kalam dimulai dengannya. Wastilahan apa sih? Ma dzakarahu al musannif, yang sebagaimana disebutkan oleh musannif. Al ismu kharaja bihi al fi'lu wal harfu, maka keluar dari ketentuan ini fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an. Nah, huruf dan fi'il enggak bisa jadi mubtada. Wa huwa yashmalu shariha wal muawwala bisharih. Berarti ini kalau dia isim nanti bisa mencakup isim shariih dan muawwal bisharih. Kalau muawwal bisharih paham ya? yang nanti dia merupakan takwil masdar dari fi'il yang terkena huruf masdar, begitu. Fal awalu, contoh mubtada yang isim sharih, Allahu Rabbuna, lafaz jalalah mubtada, Muhammadun Nabiyuna, Muhammad adalah mubtada, anta maulana, anta adalah mubtada. Wasani, nah sani berarti ini apa? Ya, muawal bis sharih. Nahu qawlihi ta'ala wa anta'fu, ya. Wa anta'fu wa aqrabu littaqwa. Nah, perhatikan. Al-masdar al-masbuku, fal masdar al-masbuku bi an al-masdariyati fit ta'wilis min yakunu mubtada'an. Maka masdar yang dilebur dengan an masdariyah apa ya'fu? Nah, apa ya'fu? Apa ya'fu apa masdarnya? Afwan gitu. Afwan akhi gitu kan. Apa i'rabnya afwan akhi? Afwan akhi. Bisa di'rab itu. Afwan akhi. Bisa di'rab. Afwan maf'ul mutlak li ta'kidil amin. Akhi berarti apa? Munada min harfi nida mahdhuf. Afwan ya akhi. Nah, gitu. Jadi jangan pakai lagi gini. Afwan jiddan. Dongat, keliru. Kok pakai jiddan? Kenapa demikian? Karena maf'ul mutlaknya tadi fungsinya apa? Litakid alamin. Ya, berarti sudah. Saya minta maaf banget. Ya, akhe. Akhe, gitu. Ya, ya imalah dikit lah. Akhirnya jadi akhe. Eh, manto ya? Manto aja kalau di mana mante. Mantau jadi mante. Ada lugah yang gitu. Demennya begitu, imalah. Ya. Bahkan ada qiraah kan? Sabbih isma rabbikal a'la. Nah. Wadduhi. Nah, ada lugah itu. Apa? Lahjah Quraisy itu semua. Mana lagi tadi? Nah, masdar yang dilebur dengan an masdariyah. Masdar yang dilebur dengan an masdariyah dari fi'il itu pada takwil isim yakunu mubtada'an sehingga dia menjadi mubtada. Nah, aqrabu littaqwa. Nah, aqrabu kan isim tafdil. Nah, aqrabu khobarnya. Takdirnya apa? Wa anta'fu ya. Wa anta'fu. Itu ta'fu ya, bukan ta'fu. Wa anta'fu bukan ta'fu. Ya. Ta'fu karena aslinya apa? Dia adalah af'al al-khamsah. Berarti ya, afwukum aqrabu litaqwa. Pemberian maaf kalian kepada mereka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sama lagi kalau di ayat apa? Wa antasumu khairul lakum. Nah, berarti takdirnya apa? Saumukum khairun lakum. Puasanya kalian itu lebih baik pada kalian. Wa qawlu al-marfu', ya. Wal ismu al-marfu', mubtada ila isim marfu', lafdan au takdiran, au mahallan. Apakah lafdan, ya, secara lafad, au takdiran, diasuh. Ya, karena nanti ada mani, ya. Ya, yang mencegah harokat zahirah dari tanda, ya, rafa', ya, dari mubtada, au mahallan, berarti ini mabni. Nanti fi mahali rafin mubtada. Baik. Fa kharaja bihi al-mansubu wal majruru. Maka keluar dari ketentuan ini mansub dan majrur. Kalau lafdan berarti apa? Zaidun qaimun. Nah, Zaidun. Nah, lah. Zaidun mubtada'un marfu'un wa lamatu rafihi ad-dammah adh-dhahirah. Baik. Takdiran berarti gimana? Ah, al-fata taqaimun. Fata berarti al-fata apa? Fata mubtada'un marfu'un. Ya, wala maturaf ihi ad-dammah al-muqaddarah atau abi qaimun. Nah, mana min zuriha istigo apa namanya at-tahdzur atau al-munasabah. Kalau mahalan berarti gimana? Mahalan isim-isim mabni. Ya, hada begitu. Hada baituka. Hada isim isyarah. Haknya harfu tanbih. Za isim isyarah. Mabni ala mabni ala al-fath, mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Baik, begitu. Naam. Warrafi'u lil mubtada. Nah, sekarang yang memarfukan mubtada kan isim menjadi mubtada itu berarti punya amil nih. Ingat, amil nih semua itu ada dua, amil lafzi dan ma'nawi. Ya. Mana yang merafakan mubtada? Amilun ma'nawiyun. Amil ma'nawi. Kenapa? Karena dia enggak kelihatan. Ya, beda kalau saya katakan gini, qama Zaidun. Nah, kenapa Zaidun? Bacanya Zaidun, kenapa enggak Zaid, Zaidan, Zaidin? Karena dia punya amil. Amilnya apa? Lafzi, yaitu fi'il. Ya. Ya sekarang Zaidun qaimun. Zaidun qoma. Kenapa bacanya Zaidun, enggak Zaidan, Zaidin? Karena dia mubtada. Kenapa dia mubtada? Nah, kenapa dia mubtada? Oh, karena dia punya amil. Jangan di fi'il tidak, karena dia punya amil. Emangnya kalau yang di awal selalu jadi mubtada? Maf'ul bih aja bisa di awal. Fariqon kadzabu, kan begitu. Fariqon duluan tuh. Ternyata maf'ulun bih. Ya. Mudzakkaron kana au muannasan. Mudzakkaron bukan mubtada dia, khobar kana. Muqaddam. Jadi jangan sebut amilnya apa? Fi'il tidak, bukan. Amilnya adalah al-ibtida. Mana amilnya? Al-ibtida. Al-ibtida itu nama amil. Nama amil. Warrafi'u lil khabar, nah baru yang merafakkan khabar Zaidun qaimun. Qaimun kenapa qaimun? Kenapa enggak qaiman, qaimin? Ya karena dia marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia jadi ma'mul. Ma'mul dari siapa? Dari sebuah amil. Amilnya apa? Amilun lafzi. Nah. Wa huwa al-mubtada 'ala sahih. Yaitu mana amilnya? Amilnya adalah mubtada. Ya, 'ala sahih. Ala sahih ini berarti isyarat, ada pendapat lain. Ada pendapat lain yang menjadi amil dari khobar adalah bukan mubtada. Nah, ada juga sebagian ulama yang berpendapat amil dari khobar adalah amil dari mubtada. Berarti apa? Al-ibtida. Nah, namun yang pendapat ya bahwasanya amil dari mubtada, amil dari khobar adalah mubtada, wa hadza madhhabu Sibawaih wa jumhuri al-Basriyina. Yaitu ini pendapatnya Sibawai dan mayoritas ulama nahwu yang ada di negeri Basrah. Wa qawluhu al-ariyanil awamil lafdiyah, yang dia ari kosong dari amil-amil lafdiyah, kharaja bihi, maka keluar dari ketentuan ini al-asma'u al-marfu'atu, isim-isim marfu' allati taqaddamatha awamilu lafdiyatun, yang didahului oleh amil-amil lafdi. Kal fa'ili, semisal fa'il, wa na'ibihi, maupun na'ibul fa'il. Ya. Wasmikana, isimkana, wa akhwatiha, wa nahmi dhalik. Dan semisalnya, dia pasti punya amil. Isimkana, ya amilnya kana. Khobar inna, ya amilnya inna. Ya. Taib. Semua. Fa'il, ya amilnya fi'il. Na'ibul fa'il, ya amilnya fi'il. Amilnya, lafzi. Paham gak sini? Tapi kalau mubtada, enggak. Amilnya enggak kelihatan. Ma'nawi. Baik. Dan sebuah pendapat juga berarti mengatakan khobar juga demikian. Qala al-mu'allif wa huwa kismani zahirun wa mudmarun. Nah, perhatikan. Mubtada itu ada dua bagian. Zahir dan mudmar. Ya. Nah. Ya. Fal mudmaru, yang mudmar, yang domir. Ana wa akhwatuha. Ana wa akhwatuha berarti ana, anta, anti, antuma, antum, antuma, antunna. Nah, ini domir munfasil, itu dia jadi mubtada. Allati taqaddamat fi faslid domir al-mudmar, yang telah berlalu penjelasannya pada pembahasan domir. Nah, sekarang mubtada yang az-zahir kisman. Ya, mubtada yang zahir ada dua macam. Mubtada'un lahu khobarun, mubtada yang punya khobar, yang memiliki khabar, wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Dan yang kedua, mubtada yang dia memiliki isim marfu' yang menjadi ma'mul dari mubtada, semisal isim fa'il, namun dipersyaratkan mubtadanya adalah isim sifah. Ya, saddal musaddal khabar. Yang ma'mul dari mubtada ini menutupi khabar. Fal awal, maka yang pertama mubtada lahu khabar. Allahu Rabbuna Muhammadun Rasulullah. Wasani. Nah, yang kedua apa? Mubtada lahu marfu'un sadda masadul khabar. Ngerti enggak? Mubtada lahu marfu. Mubtada memiliki ma'mul. Karena mubtadanya beramal amal fi'il. Karena dia berupa isim sifah. Isim fa'il, isim maf'ul. Kalau isim fa'il berarti nanti dia punya fa'il. Nah, keberadaan fa'il dari mubtada itu sudah menutupi khobar, alias kalimat sudah sempurna tanpa khobar. Kayak di contoh yang tadi, aqaimun zaidun, apakah zaid berdiri? Si zaid itu fa'il dari qaimun. Qaimun adalah mubtada. Dia boleh nakiro karena didahului oleh istifham. Nah, keberadaan zaidun yang fa'il dari mubtada sudah menutupi khobar. Ya. Taib. Wasani huwa ismul fa'il. Nih ya. Jangan sampai enggak paham ini ya. Ngerti enggak sih Chandra? Johar. Mujahid. Ngerti? Ah. Awas, jangan sampai enggak ada yang enggak paham ini. Fokus, fokus. Ini saya ulang-ulang lagi. Ya. Wasani huwa ismul fa'il wasmul maf'ul. Nah, karena keduanya adalah isim sifah. Ya, isim fa'il dan isim maf'ul idza taqaddama 'alaiha nafyun aw istifhamun. Apabila keduanya didahului oleh nafyun atau istifham. Kan kalau mubtada nakirah didahului oleh nafyun atau istifham, dia boleh jadi mubtada. Ya, enggak mesti ma'rifah. Nahu aqaimun zaidun, hamzahnya istifham, qaimun mubtada, zaidun fa'il dari qaimun. Ya, berarti selesai. Kalam sempurna, enggak utuh ada khobar. Nah, keberadaan Zaidun fa'il dari mubtada sadda masaddal khobar. Ya. Dia sudah menutupi khobar. Nah. Nah, berikutnya didahului oleh nafyun. Ma qaimun az-zaidani. Nah. Ma-nya manafiyah. Qaimun ya. Mubtada az-zaidani fa'il dari qaimun. Perhatikan. Berarti boleh juga dong nanti ma qaimun az-zaiduna. Ya, ini pendapat yang rajih ya, di luar pendapatnya akalunil barogis. Ingat enggak? Berarti isim sifah ketika dia beramal amal fi'il, posisi dia kayak fi'il. Ah, berarti fa'ilnya punya ya beberapa ahkam yang kita lewati. Ya, ngerti enggak? Dia mesti apa? Berarti isim sifah ini berarti nanti an yuwahhad ma'a ifradihi ya wa tasniyatihi wa jam'ihi. Ya, dia yuwahad, diifradkan. Walaupun nanti fa'ilnya adalah mufrad juga, musanna atau jamak. Nah, ini pentingnya, makanya saya ngingetin kemarin, penting banget antum mengenal ahkamul fa'il. Ya, karena nanti antum akan kenal ahkam maf'ul bih, ahkam naibul fa'il. Akan kenal juga nanti di pembahasan yang ya mubtada lahu marfu sadda masadul khabar. Nah, ngerti enggak sini? Itu jangan sampai enggak paham ya. Jangan sampai enggak paham, mesti paham. Ya. Mesti di luar artinya tanpa lihat buku antum bisa jelasin. Ya. Makanya ini penting ya mutamimah itu secara mungkin biar kalau nanti kita ngajar ajrumiyah aja. Kita ngajarin itu enggak asal-asalan. Ya. Enggak asal-asalan. Tapi penting itu. Dan juga supaya nanti kalau antum mungkin lanjut sekolah lagi, lanjut jadi ustadz, ya antum sudah punya basic yang kuat. Karena nanti kalau antum kuliah langsung fakultas syariah, fakultas hadis, enggak belajar lagi yang dasar-dasar. Pulang LC dikira orang oh jago nih. Lulusan Madinah, lulusan ini, lulusan itu. Basicnya gak kuat, baca kitab belepotan. Ya. Paham gak sini? Ya. Sebagaimana yang dikasih tahu Ustaz Ibnu Majah itu. Ustaz Yusuf. Ya. Ustaz Tenar. Baca kitabnya. Bahkan kayak gak pernah belajar. Masa Al-Hassu dibaca Ilhas. Al-Hassu ala dibaca Ilhas itu ngaco luar biasa itu. Kalau dia bacanya Al-Hassala, ya okelah dia salah i'rab. Al-hassiyala, oke lah secara i'rab. Hassa yahusu hassan masdar. Al-hassu ala dibaca filamer mana? Enggak ada filamer apaan? Filamer ilhas. Enggak ada. Hah? Apaan sih Manto? Filamer enggak ada filamer ilhas. Enggak ada. Itu di isim. Hassa yahusu. Ya. Hassan. Maksudnya beliaunya yang salah baca. Dia bacanya kan al-hassu, bacanya ilhas. Udah enggak ada itu, enggak ada ampun kayak gitu. Ya, kalau dia bacanya al-hassi, okelah salah i'rab. Al-hassa, okelah salah i'rab. Dia bacanya ilhas, itu enggak ada ampun dah. Berarti memang asal-asalan. Nah, itu ustaz yang tadi baca ilhas itu, ustaz idolanya Manto. Ustaz idolanya Manto. Itu idolanya Manto. Ya. Dulu promosiin ke anak. Oh ini ustaz ini keren nih. Ternyata gak belajar bahasa Arab ustaznya Manto. Aduh. Nah, boleh Manto nanti suruh kesini dah. Biar diajarin Nahu sama Paris. Ya. Parisnya tidur. Gak bisa-bisa juga dia. Gurunya tidur terus kan ini. Ah, ini penting ya belajar ini. Ahkamul fa'il itu jangan sampai antum gak ngerti. Ya, mesti mungkin dia ahkam. Gampang kok, cuman berapa sih hukum fa'il kemarin? Hah? 4. Oh iya, nah, ada yang plusnya tadi yang terakhir ya. Berikutnya, udah adzan belum? Hah? Saya, oh iya dah. Tanggung. Wasani wa huwa ismul fa'il wasmul maf'ul idza taqaddama 'alaiha nafyun aw istifhamun nahu aqaimun zaida zaidun wa maqaimun az-zaidan hal madrubun al-amran. Berarti amran di sini naibul fa'il. Wama madrubun amran. Amran berarti naibul fa'il. Karena sudah adzan cukup. Nanti berarti tinggal kita baca syarahnya besok ini. Halaman 161. Matannya enggak perlu lagi. Berarti matannya antum pelajari. Ya. Antum pelajari matannya, nanti besok langsung kita baca syarah. 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.